بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب حفظ العلم. Bab tentang hifdhu al-ilm, yaitu menjaga ilmu atau menghafal ilmu. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah huwa al-Uwaisi al-Madani. Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaisi al-Madani ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثني مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المثبتين، رأس المتقنين وكبير المثبتين. أخرج له أصحاب الكتب الستة. مالك بن أنس الأصبحي، مالك بن أنس الأصبحي. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته. الفقيه الحافظ متفق على جلالته. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. Ya, ini julukannya ya, Al-A'raj, lakob. Ya, sudah kandung terkenal dengan lakob tersebut. Padahal Al-A'raj artinya apa? Yang pincang, tapi sudah terlanjur terkenal dengan itu. Padahal namanya Abdurrahman ibn Hurmuz. Seperti Al-A'mash, Al-A'mash juga lakab, sudah terkenal dengan itu. Padahal maknanya juga yang sakit matanya ya, keluar air, berair matanya. Ala kulli hal, seperti ini sedang sudah yu'raf bihi, dia dikenal dengannya. Siqatun sabtun alim. Siqatun sabtun alim. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Abi Hurairah. Abu Hurairah عبد الرحمن بن الصخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. عبد الرحمن بن الصخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. Sahabat yang paling banyak haditsnya secara mutlak. Baik, ini sanad hadis ya. Qal Abu Hurairah mengatakan innan nasa yaqulun, sesungguhnya orang-orang mengatakan aktsara Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu banyak, maksudnya banyak apa? Yani banyak meriwayatkan hadis, ya, semacam ada pengingkaran. Kenapa Abu Hurairah banyak sekali hadisnya? Aktsar Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan, walaula ayatani, kalau bukan karena dua ayat, fi kitabillah, dalam kitabullah, ma haddastu haditsan, saya tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Ma haddastu haditsan, saya tidak akan menyampaikan satu hadis pun kalau bukan karena dua ayat. Tsumma yatlu, kemudian beliau membacakan ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ila qawlihi ar-rahmi ar-rahim. Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi al-kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Baik. Yang artinya bahwa orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, minal bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan, wal huda dan petunjuk, setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jal dan akan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Nah, akhirnya karena ini ada ancaman bagi yang menyembunyikan ilmu, maka Abu Hurairah pun menyampaikan semua ilmu yang beliau ketahui. Ya, terkecuali nanti akan disebutkan pada hadis yang ketiga. Nah, sehingga beliau banyak menyampaikan hadis. Kemudian beliau menerangkan, inna ikhwanana minal muhajirin, sesungguhnya saudara-saudara kami dari muhajirin, kana yashghaluhumus safqu bil aswaq, dahulu yashghaluhum, menyibukkan mereka, as-safqu bil aswaq. As-safqu artinya jual beli, ya, transaksi jual beli. Bil aswaq, di pasar-pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhum al-amalu fi amwalihim. Dan sungguh saudara-saudara kami dari ansar dulu menyibukkan mereka al-amal, pekerjaan, fi amwalihim, pada harta benda mereka, yakni perkebunan mereka. Orang-orang Ansar biasanya berkebun, ya, mereka menanam pohon-pohon kurma. Kalau Muhajirin terbiasa berdagang, Ansar biasanya berkebun, bertani. Wa inna Abu Hurairah, dan sesungguhnya Abu Hurairah, kana yalzamu Rasulullah, beliau yalzamu Rasulullah, terus yalzam, yakni mulazama, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi syibai batnihi, dengan syibai itu kenyang, ya, tapi justru di sini maksudnya adalah kelaparan perutnya, ya. Wallahu alam, insyaallah kita akan lihat di syarah, saya lupa tadi melihat di syarah, tapi maksudnya justru dengan kelaparan perutnya, karena mereka tidak bekerja, dan kalau ada makanan baru makan, kalau tidak ada makanan ya tidak makan, demi terus mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mendengar ilmu dari beliau. Wa yahdhuru ma la yahdhurun, dan Abu Hurairah menghadiri ma la yahdhurun, sesuatu yang tidak mereka hadiri. Wa yahfadhu ma la yahfadhun, dan beliau menghafal sesuatu yang tidak mereka hafal. Beliau menghafal sesuatu yang tidak mereka hafal. Ya. Baik. Nah. Ini merupakan salah satu hadis terkait dengan apa? Hifdzul ilm. Terkait dengan menghafal ilmu. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafal ilmu, menjaga dan betul-betul menghafal, ya, dalam arti menghafal ibarat kita di luar kepala, ya. Namun di sini Abu Hurairah bercerita bahwa beliau radhiyallahu anhu sampai di semacam diingkari, ya, aksara Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu banyak menyampaikan hadis. Ya, maka beliau menerangkan di sini bahwa masalahnya bukan bab banyak atau sedikitnya meriwayatkan, cuma di sini merupakan suatu kewajiban, ya. Abu Hurairah menyampaikan, kalau bukan karena dua ayat dari kitabullah, saya tidak akan menyampaikan hadis. Nah, karena ayat tersebut mengancam orang-orang yang tidak mau menyampaikan ilmu padahal telah diterangkan, berarti wajib menyampaikan ilmu. Sehingga apa yang beliau ketahui dari Nabi, beliau sampaikan. Ya. Kemudian beliau menerangkan bahwa apa sebabnya kok beliau banyak meriwayatkan. Beliau mengatakan orang-orang Muhajirin mereka sibuk dengan berjual beli, sehingga mereka tidak selalu mulazamah dengan Rasulullah. Mereka hadir kemudian pergi, hadir pergi. Ya. Begitu pula dari Ansar. Sama, mereka juga punya kebun. Mereka datang ke Nabi mendengar hadis, kemudian mereka pergi. Karena memang itu kewajiban mereka juga untuk apa? Mencari nafkah. Makanya seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dengan orang Ansar, beliau membagi waktu. Pada hari ini Umar yang kerja, ya, maka temannya dari Ansar tidak bekerja, dan khusus mencari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia kabarkan kepada Umar. Hari berikutnya sebaliknya, Umar yang mencari ilmu. Ini saudaranya dari Ansar yang mencari nafkah. Ketika Umar pulang nanti mengabarkan. Nah, artinya mereka punya kewajiban untuk memberikan nafkah, sehingga mereka terlewatkan oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syib'i batnih. Terus bermulazamah dengan Nabi. Bahkan beliau selalu di masjid, ya, beliau termasuk yang diistilahkan dengan ahlus suffah, ya. Termasuk yang diistilahkan dengan ahlus suffah. Ahlus suffah itu ya beberapa sahabat Nabi yang tinggalnya di masjid. Mereka tidak bekerja demi mencari ilmu. Sehingga mereka untuk makan pun ya, kalau ada makanan, ada yang misalnya ke situ memberi makanan, ya mereka makan. Kalau tidak, ya mereka lapar. Nah, mereka rela seperti itu. Mereka rela seperti itu demi mencari ilmu. Ya, padahal kalau zaman dulu, ya tidak seperti zaman sekarang ya. Sekarang banyak makanan, dulu ya paling kurma, gandum, ya seberapa lah makanan mereka. Itu pun bagi mereka ahlus suffah, mereka sangat-sangat zuhud apa adanya, betul-betul enggak mikir makan. Ada makanan dimakan, tidak ya sudah. Sabar. Seperti itu mereka. Nah, sehingga kata Abu Hurairah bahwa beliau yahdhur ma la yahdhurun. Beliau menghadiri yang tidak dihadiri oleh orang-orang. Sehingga beliau mendengar dari Nabi hadis-hadis yang orang-orang enggak dengar. Ya, wa yahfadhu ma la yahfadhun, dan beliau hafal sesuatu yang tidak dihafal oleh orang lain. Dan ini dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika hadis man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapa yang paling bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Nabi sendiri mengatakan, ya saya menyangka bahwa engkau lah yang pertama kali menanyakan tentang hal itu karena semangatmu terhadap hadis. Atau yang semakna dengan itu. Jadi Nabi pun sangat mengakui bagaimana semangat Abu Hurairah dalam talabul ilm. Beliau sudah punya sangkaan bahwa yang akan bertanya tentang ini pertama kali adalah Abu Hurairah. Karena semangatnya beliau. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa Abu Hurairah punya hadis yang lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Sekalipun beliau masuk Islamnya belakangan, ya, pada tahun ke-7 Hijriah, itu yang saya ingat, tapi beliau punya hadis yang sangat banyak karena memang enggak pernah kemana-mana, di masjid terus, ketemu Nabi terus, ya, sehingga hadis beliau sangat banyak. Ya, dan ini satu hal yang penting sekali untuk kita pahami, dan begitu pula nanti berikutnya, yaitu tentang apa sebab hadis Abu Hurairah banyak, ya, dan menjadi periwayat hadis dari Nabi yang paling banyak. Apa sebabnya? Ini sebabnya, ya, harus diingat-ingat. Hadis pertama ini menjadi alasan kenapa seperti itu. Seperti diterangkan oleh Abu Hurairah sendiri. Kemudian yang kedua, hadis berikutnya juga menerangkan tentang hal itu. Qala al-Bukhari rahimahullah. Sebelum itu, sanad yang pertama disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ada latifatul isnad, ya. Suatu hal yang unik dalam sanad ini, yaitu al-isnad madaniyun musalsal bil madaniyin. Ya, semua para rawinya adalah madani. semua para rawinya adalah madani. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Abi Bakr Abu Mus'ab. Haddatsana Ahmad ibn Abi Bakr Abu Mus'ab Az-Zuhri Al-Madani Saduqun. Az-Zuhri Al-Madani Saduq. Akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sitta. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ibrahim ibn Dinar. Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar Al-Madani. Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar Al-Madani Thiqatun faqih, thiqatun faqih. Akhraja lahu al-Bukhari والنسائي في عمل اليوم والليلة. أخرج له البخاري والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب. Siapa dia? Man huwa? Huwa Muhammad ibn Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman ibn al-Mughirah ibn al-Harith. Panjang ibn Abi Dzib. Jadi ini nisbah dinasabkan kepada kakek yang ke berapa ini? Ya. Muhammad bin Abdurrahman ibn al-Mughirah ibn al-Harith ibn Abi Dzib. Ya, ini semacam Ibnu Taimiyah, ya kan? Muhammad Ahmad bin Abdul Halim, kemudian masih bin siapa lagi baru Ibn Taimiyah. Tapi dikenal dengan ini, ma'ruf ibn Abi Dzib. Ma'ruf dikenal dengan Ibn Abi Dzib. Padahal namanya Muhammad bin Abdurrahman. Al-Qurashi Al-Madani. Al-Qurashi Al-Madani. Al-Qurashi Al-Madani. Fiqatun faqih. Fiqatun faqihun fadilun. Fiqatun faqihun fadilun. أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المقبري. سعيد المقبري هو سعيد ابن أبي سعيد. Beliau adalah Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi Al-Madani. Thiqatun, ya, terpercaya. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu al-jama'ah. Semua Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i dan Ibnu Majah semua meriwayatkan dari beliau Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Thiqatun akhrajah Rasulullah. Baik. Berikutnya an Abi Hurairah. Baik. Abu Hurairah telah kita sebutkan tadi. Ya. Siapa Abu Hurairah? Siapa? namanya Abu Hurairah. Ar-Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Baik. Ya, sebelum kita baca matannya, fadhal adzin ayyuhal muadzin. Lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. "Inni asma'u minka haditsan katsiran ansahu." Inni sesungguhnya saya asma'u minka, mendengar darimu, hadisan kathiran, hadis yang banyak, ansahu, saya melupakannya, yakni saya lupa terhadapnya. Qala, Nabi mengatakan, "Ubsut rida'aka," hamparkan selendangmu, ya, yakni pakaian yang bagian atas, ya, rida, seperti sering saya sebutkan, kain yang dipakai di bagian atas, ya, kayak orang pakai pakaian ihram yang buat bagian atas itu namanya rida. Jadi hamparkan kainmu. Fabasattuhu, maka saya pun menghamparkannya, saya buka. Qala faghrafa biyadaihi, maka Nabi SAW gharafa biyadaih, beliau menciduk dengan dua tangannya. Mungkin maksudnya ya mengambil kain itu dengan dua tangannya. Nampaknya demikian. InsyaAllah kita lihat kembali dalam syarah. Saya juga belum sempat melihat kata-kata ini dalam syarah. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, dhammahu. Dhammahu yakni ijma'hu, yakni gabungkan atau digabungkan semacam didekap atau yang semaana dengan itu, ya. Didekaplah. Mungkin begitu lebih tepatnya. Dhammahu, dhamma yadhummu, yani jama'a yajma'u. Jadi mungkin lebih tepat maknanya begitu. Dhammahu, yani dekaplah. Fadhamamtuhu, maka saya pun mendekapnya. Fama nasitu syai'an ba'dahu, maka saya tidak lupa sesuatu pun. Ba'dahu, setelah itu saya tidak lupa sedikit pun setelah itu. Ya. Qala haddatsana Ibrahim bin al-Munzir, qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik bihadza aw qala gharafa biyadihi fihi. Riwayat yang lain dengan sanad Ibrahim bin al-Munzir dan seterusnya dengan lafal gharafa biyadihi fihi. Sanad ini insyaallah kita lihat kembali, saya juga belum sempat melihatnya. Ya, ini mutabaah atau bukan mutabaah, tapi demi lafal yang lain dengan sanad ini. Ya. Kalau tadi disebutkan biyadai gharafa biyadai, kalau ini gharafa biyadihi fihi. Baik. Nah, di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah mengatakan atau mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis-hadis yang beliau lupa, ya, karena banyak mendapat dari Nabi. Suatu hal yang sangat wajar, ya, kita sebagai manusia menyadari. Kita bicara berapa jam yang lalu mungkin sudah lupa apa yang kita omongkan. Kalau ingat mungkin globalnya saja. Nah, ini Abu Hurairah dari Nabi SAW mendengar, ketemu mungkin di masjid setelah sholat, sebelum sholat Nabi bicara apa, mungkin di ceramah, banyak sekali. Secara manusiawi memang ya sepertinya enggak mungkin semua ucapan Nabi dihafal, ya kan? Makanya Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya banyak mendengar engkau, dan saya kepada Abu Hurairah, Nabi meminta Abu Hurairah untuk menghamparkan kainnya, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kain itu didekapnya, dan setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lagi lupa terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini suatu keistimewaan yang dimiliki Abu Hurairah dan tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Kita tidak mendapati hal yang mirip ini pada sahabat-sahabat yang lain. Ya, mungkin saja ada pula yang didoakan oleh Nabi semacam itu, tapi kita enggak tahu. Yang jelas untuk Abu Hurairah jelas bahwa Nabi SAW mendoakan seperti itu, sehingga beliau tidak lagi lupa. Nah, ini faktor yang lain yang menyebabkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya hadis yang sangat-sangat banyak. Paling banyak dari para sahabat Nabi secara mutlak, ya. Baik. Di sini perlu hal yang kita perlu ingatkan kita semua. Ini sangat penting untuk apa? Untuk menjawab orang-orang yang mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dianggap bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak benar dalam meriwayatkan hadis-hadis itu, ya. Yang sering sekali masuk dari sisi ini adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini langkah-langkah awalnya dalam dakwah mereka biasanya ini, mencacat Abu Hurairah. Ya, ngobrol-ngobrol misalnya dengan Ahlus Sunnah, bagaimana mereka mempengaruhi Ahlus Sunnah? Ya, mulai dari sini mereka. Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah kok bisa lebih banyak dari sahabat yang lain? Kan masuk Islam juga belakangan. Masa lebih banyak daripada Abu Bakar, daripada Umar dan lain-lain? Nah, secara sekilas masuk akal. Oh, benar juga ya. Masa lebih banyak dari sahabat yang lain padahal masuk Islamnya belakangan? Nah, kalau sudah mulai terpengaruh, tujuan akhir daripada orang Syiah itu apa? Mencacat Abu Hurairah, yang otomatis mencacat semua riwayatnya. Nah, kalau semua riwayat dari Abu Hurairah cacat, mau berapa ajaran Islam yang hilang? Itu maunya Syiah. Ya. Sebetulnya sasarannya bukan Abu Hurairahnya, tapi hadisnya. Itu adalah langkah untuk apa? Menghancurkan ajaran Islam. Makanya seperti kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, ya, "Idza ra'aita ahadan yantaqisu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu melihat seseorang mencacat sahabat Nabi, itu adalah orang zindiq, munafik. Ya, kemudian beliau katakan, "Wa innama yuriduna an yajrahu syuhudana." Sesungguhnya mereka itu intinya akan apa? Akan mencacat para saksi, para rawi. Ya, orang yang menyaksikan hadis Nabi yang meriwayatkan. Ini intinya, mencacat para rawi. Liyubtilu al-kitab was-sunnah. yang tujuannya adalah untuk membatalkan Al-Quran dan Hadis. Itu intinya. Sudah dibaca oleh para ulama kita. Bukan yang dituju Abu Hurairahnya, bukan yang dituju Aisyahnya. Ya, Aisyah dan Abu Hurairah ini selalu oleh orang Syiah. Kenapa? Karena paling banyak meriwayatkan hadis. Maka mereka cacat sahabat-sahabat ini demi mencacat riwayat-riwayat mereka. Ya. Nah, ini hati-hati. Kalau ada orang bicara seperti itu, hati-hati, ini tanda-tanda apa dakwahnya orang Syiah atau yang terpengaruh oleh mereka. Kita harus bisa menjawab, ah ini jawabannya. Kenapa Abu Hurairah punya hadis yang lebih banyak? Sudah diterangkan oleh Abu Hurairah sendiri. Ya. Seperti yang kita dengar. Pertama tadi, beliau mulazamah dengan Nabi, enggak pernah kemana-mana. Yang lain sibuk dengan kewajiban mereka. Abu Hurairah rela lapar demi ilmu. Maka beliau dapat lebih daripada yang lain. Yang kedua, Abu Hurairah didoakan oleh Nabi sehingga tidak lupa apa yang beliau hafal dari Nabi. Yang ketiga, Abu Hurairah punya umur yang cukup panjang. Ya. Sehingga beliau meriwayatkan dari Nabi atau dari sahabat yang lain juga dan menyampaikannya kepada para tabi'in dalam waktu yang cukup karena waktu yang panjang setelah wafatnya Nabi. Adapun kenapa Abu Bakar tidak sepanjang itu? Abu Bakar tidak jauh dari Nabi kemudian meninggal. Kalau dihitung para tabi'in yang berjumpa Abu Bakar berapa? Ya, karena Abu Bakar hanya 2 tahun setelah Nabi kemudian meninggal. Umar 10 tahun meninggal setelah itu. Ya, ini menjabat 10 tahun setelah Abu Bakar ya, kemudian meninggal. Nah, itulah sebab-sebabnya kenapa Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan dari Nabi, bukan karena sedikit hadisnya, tidak, tapi karena masa penyampaiannya itu yang sedikit. Ya. Nah, ini hal yang penting ya untuk kita pahami sekali lagi supaya kita bisa menjawab syubhat-syubhat orang Syiah atau yang terpengaruh oleh mereka. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga dari bab ini, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Isma'il ibnu Abi Uwais Al-Asbuhi. Isma'il bin Abi Uwais Al-Asbuhi ini ibnu ukhti Al-Imam Malik, jadi keponakan Imam Malik ya. Sudah pernah kita lewati beberapa kali ibnu ukhti Al-Imam Malik, keponakan Imam Malik. Isma'il bin Abi Uwais Al-Asbuhi sadukun rubbama wahim. Sadukun rubbama wahim. Beliau meriwayatkan qala haddatsani akhi. Ya, ini terlewatkan, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. An ibn Abi Zaid an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Ya, sudah lewat semua. Mereka sudah kita sebutkan. Ibn Abi Zaid siapa? Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah. Naam, Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت من رسول الله sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wi'aaini, wi'aaini. Wi'a itu kantong ya. Kantong dari kulit biasanya, atau yang semakna dengan, atau yang sejenis dengannya. Abu Hurairah mengumpamakan begitu, saya hafal dari Nabi dua kantong besar. Ya, ya, kantong yang besar, bukan kantong dompet ya, tapi kantong besar. Fa'amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fabasastuhu, saya sudah menebarkannya. Salah satu dari dua kantong itu saya sudah menebarkannya. Wa ammal akhar, adapun yang lain, satu kantong yang lain, falau basastuhu, seandainya saya menebar yang satu lagi ini, kuti'a hadzal hulqum, maka ini leher ini tenggorokan ini akan dipotong ini. Kalau satu lagi ini saya sebarkan, nih leher saya akan dipotong. Apa maksudnya kok beliau mengatakan begitu? Ya, yang satu ya hadis-hadis tentang ahkam, tentang akidah, tentang hukum. Ya, beliau sebarkan, enggak ada masalah. Tapi yang satu lagi disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu hadis-hadis tentang beberapa umara, ya, yang datang setelah Nabi. Ada umara yang mengakhirkan sholat dan lain-lain, yang bisa menyinggung para umara yang sifat-sifatnya seperti itu nanti di zaman Bani Umayyah. Ya, sehingga beliau pernah mengatakan, a'udhu billahi min ra'si as-sittin wa imarati as-sibyan, aku berlindung kepada Allah dari ujung tahun 60 dan dari kepemimpinan sibyan, anak-anak. Dimaksudkan kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Sehingga kata Ibnu Hajar rahimahullah, Allah mengabulkan doanya dan beliau wafat sebelum itu. Karena khilafah, mulai khilafahnya Yazid, ya beberapa umara ada catatan-catatan yang terkait dengan perilaku mereka, termasuk Yazid menjadi perdebatan ya, artinya menjadi perbincangan ya tentang beberapa perilaku Yazid bin Muawiyah. Nah, kalau hadis-hadis seperti atau yang terkait dengan orang-orang seperti mereka disebarkan oleh Abu Hurairah, sudah bisa-bisa Abu Hurairah dibunuh. Makanya beliau untuk hadis yang ini beliau tidak sampaikan dulu ya. Dan ini menjadi dalil oleh sebagian ulama bahwa terkadang boleh menyembunyikan ya sebagian ilmu pada waktu tertentu. Ya, pada waktu tertentu ketika ada suatu hal yang membahayakan. Ya, ala kulli hal, nampaknya bab ini pernah juga kita bahas tentang menyembunyikan ilmu pada kondisi-kondisi tertentu. Baik. Jadi tiga hadis ini yang disampaikan oleh Al-Bukhari rahimahullah semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan bagaimana beliau menghafal ilmu, menjaga ilmu. Ya, dan ini harus menjadi contoh bagi kita semua. Ya. Bagaimana kita menghafal ilmu, bersemangat untuk talabul ilm, ya menjaga ilmu. Ya. Karena kewajiban dan karena keutamaan yang ada pada ilmu tersebut. Baik, sementara itu dulu mungkin. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.